زمرات السابقين واختم يا شرق الدام إلى دانا لغسرا وحانا حين الحمام وزدا رشح اليدين ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والآن نعم الكرام والصحب والتابعين اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا وقض حاجاتنا للمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الصحابه القرب والتابعين والعلماء والعلي والصالحين وصلى مولانا وجدنا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله الكرام بيان وشهدنا محمد رشد الانور بن ابي اسماعيل وارواحهما شيخنا ومعلمنا والدنا وامهاتنا اقرابتنا هذا الاخوان اجمعين واخوان المسلمين والمسلمات ان الله يعلي درجاتنا في الجنه ويعلي علينا وعلى جميع المسلمين وما ذريتنا خصوصا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم خصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نيتي ان الله يشفينا ويشفي عبد الكريم ويشفي حجي ميلاني ويشفي ابي سلام ونبي الشفاء العاجلة لا يغادر عنه شخصا ولا عالما ارزقنا واياهم طول العمر الى فوق المواسمين وصحه كامله وعافيه كامله بعزل كلمه الدين والاخلاص والصدق واليقين يا رب العالمين على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلك الصالح والى حضرة النبي ان يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان غدا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم إلى كل حرف ذكر ويكتب هذا الدين ودار الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين di antara sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kaum muslimin muslimat meyakinkannya yaitu bernama sifat kalam artinya berkata-kata maka mustahil kallu dalilnya firman Allah taala wa kallamallahu Musa taklima artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Alhamdulillah kita sudah punya Tuhan yang senantiasa berkata-kata. Tidak ada putusnya kata-kata Allah. Ada di antara kata Allah itu yang memberi paham hukumnya. Halal, haram, sahbatan. Ada di antara kalam Allah yang mafhumnya itu menyatakan akan sifat dirinya, zatnya, namanya dan afalnya. Ada lagi yang menyatakan kebesaran dan keelokannya dan lain-lain lagi di dalam kalam Allah. Ma farrotna fil kitab min syaih khud ma fil Quran khud fil Quran ma syisa lima syisa. Komplek dalam Al-Quran, kalam Allah Ta'ala itu segala macam sesuatu maka tanda orang yang cinta kepada Allah yang bersifat mutakallim, dia pasti telah mencintai akan kalam Allah. Tapi kalau tidak cinta kepada Allah, maka Quran ditinggalkan. Bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau orang yang cinta kepada Allah, Al-Quran itu senantiasa di dalam dadanya. Ulubuhum masahibuhum, di dalam dada mereka itu masahab ayat-ayat Allah. Keistimewaan Al-Quran bagi orang yang ingin menghafal tidak lebih dari 2 tahun, pasti Allah menghafalkan akan dia. Sebungul-bungulnya orang yang tidak menghafal Quran 2 tahun pasti hafal. Tapi yang kebanyakannya adalah 7 bulan. Kalau sudah menghafal Al-Quran, penyakit-penyakit mati hilang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kalau sudah hafal Quran pasti dipimpin Allah menuju ke jalannya. Hudan lil muttaqin. Kembalilah umat Rasulullah SAW kepada mencinta Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala antara Jibril. Tidak ada lagi tulisannya di kertas dan tidak ada lagi di dada orang yang hafal. Al-Quran akan berperantunan dengan umat Rasulullah diangkat oleh Jibril. Jadi sebelum itu marilah kita rajin membaca Al-Quran dan mencintainya. Kalau sudah kita tidak bisa melihat Allah, melihat tulisan Qur'annya barang sebagai gantinya. Dan kalau sudah kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah, maka kita pahamilah akan ayatnya dan suratnya itu. Surat Allah yang Rabbul Alamin sudah ada di rumah kita. Apakah kita membaca surat Allah? Apakah kita memahami isi surat Allah? Apakah kita tidak lagi? Hai umat Rasulullah, kembalilah. Kalau sudah kita cinta kepada Al-Quran, memahami artinya, memahami akan tujuan-tujuannya, disebut Ahlullah. Ahlul Quran, oh Ahlullah wa khasatuh. Orang yang betul-betul ahli Al-Quran mengamalkan isinya, maka disebut orang itu pula warganya Allah. Dan orang yang diberikan istimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembirakanlah hati kalian dengan surat Allah itu. Dan pimpinlah istri dan anak buah anda untuk mahabbah kepada Al-Quran. Rasulullah bersabda, adibu awladakum ala talafi risal, hubbil Qur'an wa hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa kamraqah. Didiklah anak-anak kamu cinta kepada Qur'an, cinta kepada saya, cinta kepada turunan saya, kata Rasulullah SAW. Hati penting diisi dengan benda-benda yang baik, jangan kosong atau berisi benda yang buruk. Sedangkan hati itu adalah paling mulia. Di situ tempat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ tempat pandangan dan nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati ada ayat Al-Quran, hati itu sudah bagus dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati berisi dengan duit, pangkat, wanita dan lain-lain dari dunia mata ulur, maka hati itu buruk dan bau daripada bangkai. Yang mencium adalah Ahlullah. Nas'alullah al-afiyah. Hai umat Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama mulai sekarang belajar akan huruf Al-Quran yang 28 sampai fasih baru kita belajar membaca ayat Al-Quran dengan tajwid, hadaf dan panjangnya, dan ibtida dan waqafnya, kemudian kita belajar tafsirnya sedikit-sedikit. Insya Allah hati kita menjadi bersih. Apabila bersih hati, maka hati itu dicintai oleh Allah. Apabila kotor, dimarahi oleh Allah. Nenek moyang kita yang ulama dan punya karamah, semua adalah menjaga hati dari kekotorannya. Bukan menjaga badan, bukan menjaga pakaian, tidak. Yang dijaga mereka adalah hati. Yaumana al-ahmadun wala banur illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz, sallim qulubana ya Allah, anfulim ma yurdhi birahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya mughallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya arhamar rahimin hayya ya qayyum. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya. Sebagai kesempurnaan ma'rifat terhadap Allah SWT, kita disuruh menggunakan lidah banyak-banyak zikrullah dengan harapan Allah yang menzikir kepada kita. Itu harapannya. Awalnya kita yang berzikir, tapi akhirnya kita yang dizikirkan Allah. Itu akhirnya. Jadi berangkat dari kita, akhirnya sampainya bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Karena tanpa Allah la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Itu pertama, memang kita yang berzikir, sulit bagi kita untuk mencapai maqam bapak billah. Sulit maqam bapak billah, kita yang bergerak tapi dengan maqam karena billah kosong. La yadhkurullaha illallah. Ini dengan harapan kita dulu merasa yang mendzikir Allah dulu, akhirnya diganti Allah. Bukan nyawa yang mendzikir unda, unda mendzikir akan nyawa, menyawa la Allah wala quwwata. Nah, sampai di maqam bapak billah, maka di situ kita merasa bagaimana Allah berzikir terhadap dia, dan perasaan zikir Allah itu di diri kita. Maka diri kita sebagai jadi kenyataan bagi Allah Ta'ala. Kalau diri kita jadi kenyataan Allah, tidak bisa lagi dirasakan kegembiraannya. Itulah orang yang disebut dapat surga di dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu yang disebut aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Nas'aluka Allahumma fawzakal 'adzim. Barahmatika ya hayu ya gayur, ya hayu ya gayur, ya hayu ya gayur, ya manggarastu kudu'uniya sekayur lakur. Jadi pengharapan kita berzikir dengan apa pun zikir, supaya Allah yang menzikirkan kita, supaya kita tidak merasa lagi uyuh, ada merasa lagi panas, ada merasa lagi darat, sebab bukan kita yang berzikir, Allah yang menzikirkan. Kalau masih kita, uyuh, panas, karena tengah kita dan pada sunyi daripada ujub, ria sumah dan lain-lain. Tapi kalau sudah makam al-qurbu selamatlah. Jadi jalannya dulu mesti kita, karena di balik kurang. Fadhkuruni itu jalannya. Akhirnya al-qurbukum. Bagaimana kita mendengar Al-Quran dibaca tiap Jumat? Wala zikrullahi akbar. Ay wala zikrullahi abdahu akbar min zikril abdi lillahi. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu khatib tiap Jumat. Habis sholat ada juga pulang ke rumah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ujarnya si Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalati, hayya 'alal falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu. Al-Quruni Al-Qurukum. Mafhum daripada hadis Rasulullah, tidak ada satu pun amalan yang menyelamatkan kita dari siksa Allah hanya zikrullah. Ingat ini satu hadis ini. Amalan apa aja kan pokoknya mantul. Tapi kalau mengamalkan zikir, selamat. Selamat dari para maya, selamat dari kesusahan, selamat daripada tembakan, selamat daripada apapun. Langit turun ke bumi, maka lenyap semuanya. Kecuali orang ahli zikir, itu yang diberi Allah keluar daripada itu. Sebelum langit turun ke bumi, dia sudah keluar. Jadi kata ungkapannya, wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Berzikir lain cara ramaian orang itu namun bumi terbalik di mana berpingkat itu lain cuma lagi bumi terbalik di mana berpingkat sekalinya di ujung cangkul orang cangkul tanah kan terbalik tanahnya terbalik ini berpingkat di ujung cangkul itu bubuhan kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada zikir lisan. La ilaha illallah. Itu syukur sudah daripada kita berdiam baik la ilaha illallah ibarat orang makan kanyangnya kada dapat tapi untungnya keperimut. Tapi ada orang yang mumpung ke karimut, paruhnya tetap lapar. Itu orang yang menggawil-gawil giginya yang sesudah pada dada. Adakah itu tahu orang tak cari jadi dunia tidak dapat? Makanan ada di lidah, rasakan yang pada dada. Kalau orang berpikir lisan tidak disertai dengan maknanya sudah untung. Datang seorang murid kepada guru, lapor, guru, ulun kada tawa zikir lidah beserta maknanya di hati. Ujar guru, syukurlah nikmat Allah bahwa lidah engkau sudah dipakai oleh Allah Taala untuk menyebutnya. Coba pikir, kalau dipakai untuk yang lain oleh Allah, mau apa? Menyebut orang atau mengupat orang, mau apa? Dipakai untuk berdusta, untuk apa? Syukurlah. Akhirnya murid itu bergembira dengan adanya nikmat Allah di lidah membaca la ilallah. Maka berkat gurunya dipindah zikirnya itu ke hati beimbau lawan nonton. Sudah lepas dari munafik. Kalau munafik itu zikir nungkungnya la ilallah artinya kelain. Di mata gulut merasa kehadu. Lain di muntuk, lain di hati. Sudah selamat. Nah itulah namanya berkat daripada syekh. Terus itu kita diwajibkan mencari guru dan murabbi mursyid. Kada boleh berjalan serongonan. Contoh Rasulullah aja Isra Mi'raj yang dikirim mengawami adalah Jibril, Mikail. Ada satu lagi yang mengatakan Israfil. Israfil ini adalah menjaga angin. Malam perabangnya burak laju. Kalau dihantam angin, Israfil berdiri meniup. Jibril kenyataan Allah menambah-nambah bersih dada, menambah-nambah energi kekuatan untuk terbang dan berjalan. Iman, Islam, ilmu dan akhlak. Padahal Rasulullah sudah sempurna dan sudah bersih, tapi tambah lagi sempurna dan tambah bersih lagi. Berarti orang hidup di dunia ini yang penting adalah menambah kebersihan bagi yang bersih dan membersihkan bagi orang yang kotor. Hai umat Rasulullah, ikutilah Rasulullah. Carilah guru yang merabbi mursyid ganti Rasulullah. Kalau bisa, guru itu selain daripada merabbi mursyid adalah zuriat Rasulullah. Kalau bisa. Sebab di sana kita menambahi cinta kepada zuriat. Kalau ahwal orang jaba, ya bisa aja. Tapi cinta kepada keluarga kurang. Itu cara babinian jam yang milih laki pun baik rupa aja kalau bersih panjang tapi tambah sugi kurang kerja nasi kong ikan bisa laki sugi dan baik rupa aku rupa baik sugi bagus nah itu bener ujar nasi kong itu lah aku sugi baik rupa bener panjang artinya bertambah sempurna lagi itu wallah alam. Sindiran semua. Siapa guru saya merabbi mursyid yang paling sempurna? Disitulah kita. Karena disuruh mencari dan kalangan yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Aulalaka fa aula dan aulalaka fa aula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian zikir jangan, zikir hati. Lidah stop, hati yang berzikir. Di antara zikir hati, yaitu huruf alif lam lam ha seakan-akan ditulis di dalam hati. Hati itu adalah di sebelah dari susu kiri. Kalau susu kiri di sebelahnya para katiak bintang situ kok, tapi di dalam itu yang disebut kalbu. Tapi pas kalbu ngarana waktu kotul kalbi. Nah itu yang diisi dengan alif lam ha. Seakan-akan tulisan alif lam lam ha ada di situ. Waktu kita memejamkan dua mata kita, nyatalah tulisan itu. Jangan tertipu dengan warna-warni tulisan. Hijau, putih, merah, ungu, kuning, itu semua was-was. Dan itu semua menyatakan bahwa kecintaan Anda kepada sesuatu dunia. Kalau tidak ada cinta pada dunia itu, tidak ada lagi cahaya di hati tadi. Tatkala tulisan ada, tidak ada cahaya putih, tidak ada cahaya kuning, merah, hitam, dan sebagainya. Hanya nur semata-mata yang tidak ada umpamanya. Itulah yang sebenarnya Kalau masih melihat cahaya ada di dalam hati, keluar ke anggota luar dan ke anggota ke alam, itu namanya pasar hissi, maka itu adalah bahaya. Pada saat itu kalau mau mengamalkan zikir, zikir hati harus dipimpin oleh Syekh Rabbi Mursyid, dan kita wajib taat kepada guru itu, dan apapun harus kita izin beliau. Kita berlaku adab terhadap guru kita itu sebagaimana kita mayat, guru kita itu adalah tukang mandi. Tapi berat ini adab. Kebanyakannya kita belajar zikir hati, tapi adab lawan guru yang mengajari kita tinggalkan. Kalau hendak bujur-bujur seperti orang mati kita, guru yang menyuruh belayar, jangan kita belayar. Kemudian guru kalau menyuruh, kalau belayar-layar. Jauh guru kan pernahnya belayar, pernahnya anjar belayar. Teman itu kan si Hidrin kata menyuruh-nyuruh, lunak belayar aja, kira-kira sebulan kalau datang dua. Maka putuslah hubungannya dengan guru tadi. Berarti seperti layang-layang yang tidak ada lagi yang memingkutnya, memegangnya. Maka tidak adalah mendapat kebahagiaan dan keberuntungan. Karena dia tidak memakai adab. Malalahu adab fahuwa adab. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dili. Berat urusannya itu berkeluarga. Kawin yang kejua, kecuali guru menyuruh. Guru kalau menyuruh, kalau 10 tahun sudah siangnya kajong, tak ada lo pikir-pikir. Nah, tapi kalau guru menyuruh, sebulan kalau kali kawin, hakunha. Guru menyuruh. Ada tuh artinya kalau disuruh guru. Nah, dengan sama-sama 3 kali disuruh guru kawin. Nah, guru menyuruh, cucuk langir dalam. Ada kan 70 tahun, guru rana aja, terpaksa berkipas. Guru sama nama dia tuh 70 tahun, hanya disuruh guru kawin. Ikan menang menyuruh siapa? Si utuh lungur, nah itulah. Nang jadi duriak kita ini jadi lungur sebenarnya. Bukan profesor, bukan dokter, bukan senior, tapi es nyok. Karena bukan pilih. Mantap lagi yasfa'indahu illa bi'idhi. Jadi belayar kepada izin guru, bulik kepada izin guru, menukar perkas rumah tanah, rumah tangga kepada izin guru, kawin kepada izin guru, menutui bini kepada izin guru, macam mana. Semua dengan izin guru, itulah orang-orang yang berhasil menjadi keramat besar banget. Karena memang taat kepada gurunya. Dalil taat kepada guru adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum inilah yang menyatakan tafsir yang sahih bahwa ulil amri ini ulama, bukannya pejabat. Pejabat yang ditaati, jadinya korupsi, tinggi, KKN, tinggi, luput sudah. Pada mau, minggungnya itu apa? Banyak sudah tafsir-tafsir yang digunakan ulama dan dejar untuk keperluan mereka. Banyak sudah. Hadis yang digunakan orang-orang dejar sudah. Digunakan untuk kepentingan mereka banyak, seperti habis itu artinya apa? Tuntut oleh akan dunia, seakan-akan hidup selama-lamanya, tuntut akarat, seakan-akan mati besok. Ini habis dipakai oleh ulama dejar supaya beriman untuk dunia. Akarat kena-kena aja para mati. Ulama dunia waktunya. Padahal maksudnya, tuntut dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kalau masih lawas saja lagi, kena-kena dia menuntut dunia. Itu maksud hadis. Hadis itu hadis zuhud, bukan jumhud. Tuntut akhirat seakan-akan mati besok. Banyak orang mati mendadak. Jadi pentingkanlah akhirat dari dunia. Itu maksud hadis. Karena si ulamanya ini, ulama usul, ulama ulisan, gurunya juga ulama ulisan, maka terjadilah rusak sunnah Rasulullah SAW. Sinta minan nas, idha saluha sarafan nas, idha pasrafan nas. Al-ulama wal-umara. Dua golongan, apabila bagus, soleh, maka langgan lainnya soleh. Apabila rusak, rusak. Pertama, ulama. Kedua, pejabat. Kalau sudah ulamanya terbagi dua, ada ulama ulpidato, ada ulama pakaian, ada ulama macam-macam duit. Pasangan masyarakat jadi menuntut duit dan pakaian dan sebagainya. Ya kan, apa gurunya kayak murid-murid? Oh, tapi ya, baik. Ini berjanggut, gurunya berjanggut juga muridnya. Ini ngarannya bukan janggut. Itu. Kemudian, pejabat apabila soleh seperti Umar bin Abdul Aziz, maka rakyatnya menjadi nyaman. Tapi kalau pejabatnya rusak, korupsi, KKN, kalau untuk mengaji di majelis guru, mana bisa guru sholat? Maka semuanya bawahnya rusak. Ujar yang pemimpinnya di atas, jatuhnya yang berapa? Bapak nggak usah. Bapak pintar-pintar mencari duit rakyat kumpulkan bagi ujuk undak, karena nyawanya baru sedikit.